badan itu kalau tidak dipelihara sudah susah sekali. Harus dekat dokter loh. Saya sudah tua, jadi duda ya, sudah bertahun-tahun. Kalau bekerja terus-terusan, kalau tidak pakai rest itu ya memang jelek sekali. Kerja saya tidak bisa rajin, badannya rusak. Tadi tidak saya apa artinya itu tidak ketinggalan. Tiap-tiap satu minggu mesti saya periksa dokter. Ini gimana ini? Kursi-kursi tidak karu-karuan, tertumpuk, tumpuk-tumpuk. Bagaimana ini? Kotornya tidak karu-karuan. Ah, gudar ini kerjanya ini males sekali ini. Kalanya begini nih. Wah, lama-lama bosan saya melihat gudar itu. Melihat bosan, kalau dideketi bau. Dan! Gud! Gud! Ada! Ya! Senyum, senyum. Kok mesti manggil? Ini gimana dipanggil majikannya kok marah-marah ini? Mungkin bantah. Mengapa manggil saya? Jadi gimana saya tidak dikerjain ini? Nih, kotor sekali ini. Itu yang nyalai siapa? Kok yang nyalai siapa? Ini kan kerjaanmu. Tiap-tiap pagi mesti bersih-bersih. Bangun jam 6. Terus bersih-bersih kursi, meja, kan begitu. Bapak Akmal bilang bagaimana? Bagaimana? Pelayan harus bangun dulu. Lah iya, bangun dulu. Mengapa? Saya belum bangun kok, sudah bangun dulu. Itu majikan bagaimana? Mungkin peraturan tidak. Jadi ini saya yang salah. Salah toh? Saya masih tidur, sudah bangun. Pak Lu sudah bilang pelayan harus bangun dulu. Ya Pak? Kalau Pak Lu itu majikan yang konkesuan. Konkesuan itu artinya apa? Itu loh. Apa itu? Ayo, ayo. Itu Pak Lu itu konkesuan. Ya itu. Apa? Itu harus konkesuan apa? Konsekuen. Nah itu harus tahu situasinya si pelayan itu. Tapi sekarang pakai situasi. Nah iya, kalau pelayan itu tahu bahwa saya ini masih tidur, maka Pak Agnes sudah bilang toh harus bangun dulu toh pelayan itu. Nah, itu Pak Agnes harus. Ngomong agak kempis-kempis. Pak Agnes harus taat peraturan itu. Oh ya, saya tahu maksudnya. Jadi saya bangun duluan ini salah ya? Salah. Jadi saya bangun terus apa itu mencari Ibu Del. Iya. Lihat Ibu Del dulu. Nih, kok Ibu Del masih tidur? Terus? Saya? Tidur lagi. Kalau saya ini mau bekerja kok tidur lagi gimana? Nanti pekerjaannya kan ketinggalan, tidak bisa selesai. Jangan pakai peraturan saya harus bangun dulu. Lu si Gudel itu yang bayar siapa? Saya mau tanya. Lu kok bayar tanya? Majinya gak bayar tanya? Lu enggak, saya mau tanya juga. Yang bayar siapa? Lu kok tidak tahu? Yang bayar itu gak mestinya majinya? Lah iya, kan saya yang bayar. Kan saya yang ngatur. Lah iya. Ya kepala situ yang ngatur. Ya peraturan. Tapi yang bersih-bersih ya salah. Lah iya. Apa saya suruh bersihin sendiri? Ya, kalau mau? Ya mau. Ayo nih bersih nih. Saya mau duduk, ini kotor semua nih. Celana saya ini, jadi ini. Oh belum saya bersih, sudah duduk itu bagaimana? Debunya, tebelnya, berapa senti ini? Jadi ini kursi-kursi meja ini dibersih semua? Entah si balak mana? Ayo dibawa kemana, gimana nih, ini dibersihin pakai itu apa? Laknya itu, lak. Loh, ini dibersihin apa? Di serbeti. Oh, di serbeti. Nah, kalau dibersihin itu lak, di serbeti, lalu dibersihin semua kursi mejanya habis, enggak di sini. Di mana? Di pasar apa, di Madura. Oh, Saya ini masih punya uang kok jual kursi. Ya, disuruh bersih. Bersihin, ayo. Ya. Kursinya diatur. Nah, ini ngaturnya kan nggak pantas ini. Nah, coba. Ini apa kereta api atau bis ini? Karena bagaimana caranya? Atur. Nah, begini, yang kanan sini. Sini, sini. Pinter ya. Ini. Pinter ya, dia tidak tahu menjadi pelayan ya. Kalau saya nak kerja di mana ini? Pandai betul ya. Pandai betul, saya memberi contoh. Oh, ya. Contoh. Ya. Ini saya gabit lagi nih. Bulu-bulu. Kenapa? Ya. Ya. Contoh sendiri. Ya, begini. Nah. Begini. Ya. Gaduh ya. Nah. Nah, bagus ya. Sudah, silahkan gitu. Saya mau makan. Makan. Makan dan minum. Ya, minum dulu dong. Minum, terus makan. Cuma minumnya lagi, makani. Kayak burung aja diminum, dimakanin. Minum dulu. Oh, minum? Kopi. Aduh, kopi. Kopi. Kopi. Ayo, kas, berangkat jadi mak. Kopi ya? Kopi. Banyak kopi? Lu ya biasanya kan kopi. Lu lah kayak kopi apa itu? Coklat. Coklat. Coklat apa biru? Apa hijau? Nah coklatnya tidak. Gue mecah terakhir ya. Kopi coklat kan jadi saya nak yang hijau biru. Kayak kopi sing coklat kayak lo. Oh, enak apa pak? Enak pilek ini lho pak. Pak kurang lu jadi saya tidak pusing. Pilek itu minuman yang baik. Enggak tahu pilek. Apa pak pilek itu? Pilek itu kopi sama merak. Wow, dicampur. Campur apa? Biasa pilek. Pilek. Nah, saya entin saja. Wow, namanya lo macam-macam ya. Pilek ya. Biasa. Gen ya, nih, nah, ya. Wah, ini bentar lagi memang pilek tenang. Kebanyakan nih. Gen berinsa. Makan. Makan nanti ya. Makan nasi apa telok? Ya nasi goreng. Oh goreng. Nasi goreng. Goreng minyak apa? Apa goreng sengenge? Goreng sengenge, goreng minyak. Loh, putar. Ada dua macam, yang goreng minyak ya ada, yang goreng sengenge ya ada. Enggak, goreng minyak itu kan enak. Nah, kalau yang goreng sengenge itu ya nasi dijemur itu. Tadi cengkaruk itu. Iya. Jadi saya seperti burung aja ya. Kalau mau. Itu loh nasi goreng, dikasih berantang itu loh. Oh. Ya, berantang merah. Berantang merah. Berapa kilo? Kira-kira 1 ton. Nasi goreng cuma sepiring jadi berapa kilo? Ya. Pakai berantang? Ya. Berantang di racang-racang gitu. Oh iya. Gitu. Kumpuk? Enggak usah lupa, telur apa? Ya telur ayam. Kok pakai telur ayam? Ya iya, telurnya siapa? Ayamnya belum ngelor ya? Belum ngelor. Tunggu ya? Tunggu ngelornya? Tunggu ngelornya ayam. Dia sudah mati loh, baru ayam ya? Dah ini ya, ayamnya baru dekem. Jadi saya pakai telur aja deh. Oh iya. Pakai abon-abon itu loh. Abon-abon. Abon-abonan. Abon-abon. Pakai enggak abon-abon? Apa itu abon-abon itu? Abon-abon. Buah-buahan itu. Ya buah-buahan. Iya. Buah itu apa? Apa apa? Mangga. Mangga. Jeruk ya? Ya jeruk. Mau? Jeruk apa? Jeruk ginggit. Kok jeruk ginggit kan kecil sekali jeruk ginggit. Jeruk apa? Ya jeruk kan jeruk keprok. Waduh, mokrok. Jeruk Bali ya segel. Jeruk gulung. Hah? Jeruk gulung. Oh. Mang gulung-gulung. Jeruk gulung itu kan seperti jeruk yang jeruk Bali itu. Iya. Itu segel. Ya. Ya. Nah, siapkan nanti. Sama dulu ya. Kangkol mana? Oh, ya, mana dulu. Permisi. Permisi. Oh, berapa hari? 3 hari. Kok permisi ini kok kula nuwun ya. Oh, kula nuwun karena permisi. Iya, Om. Tahu lah. Iya, Om. Paham. Kok apung-apung? Iya. Aku om. Saya ini menghargai. Kok apung-apung? Aku nggak kantem lo. Kok marah? Marah kok saya belum pernah sih panggil om. Oh iya. Kamu lah? Iya. Kamu lah, Mas. Terima kasih. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Pentil. Bukan Pentil. Namamu Pentil. Iya, iya. Pentil bisa lah begitu, Sur. Lantas bangnya bisanya berapa itu? Belum. Nama kok ini, Pak? Oh, nama dong. Iya. Pentil. Iya. Ya, bisa kamu mau apa? Mau mencuri? Wah, menyek lu ini. Apa? Mau mencari pekerjaan. Oh, cari pekerjaan. Iya. Jadi mau ketemu sama majikan saya, Pak? Iya. Soalnya ini ketua pelayan. Oh, gitu. Iya. Ada? Ada. Oh, iya. Mau ketemu, Pak? Tapi nggak saya di sini. Ada? Tapi ada. Ini bagaimana tadi, Pak? Ada tapi tidak ada. Nah, jika ini saya ini di sini tidak ada, tapi ada. Bingung nggak? Ini bagaimana ya? Tidak ada di sini, di depan ini. Tapi di dalam ada. Oh iya iya, mau ketemu, Pak? Oh iya, baru makan tuh. Oh, iya. Kalau begitu saya mau ikut, Pak. Sekarang makan. Bikin rugi saya. Saya nanti nggak makan, nggak omah nanti. Oh, iya. Iya, Pak. Ya, silakan duduk situ. Iya, terima kasih. Kita duduk situ ya. Iya. Bapak ini saya ambil, nanti diambil. Kok mesti ngono? Mencurigai. Iya, itu potongan-potongan orang cemer. Kok tahu? Kok bisa tahu? Tahu. Ya, ya nanti saya panggilin ya. Iya, Pak. Wah, mari. Ya, terima kasih, Pak. Masuk saja. Ya, nah, jangan lalu. Mari silakan duduk. Terima kasih. Kedatangan saya kemari ini, Pak, mau minta belas kasihan Bapak. Minta belas kasihan? Iya. Aduh, minta maaf ya. Belas kasihan kok sudah habis ya, baru saja dimakan budel. Loh, belas kasihan itu apa, Pak? Itu tuh kan makanan yang bulat-bulat itu. Oh. Bukan roti. Apa? Belas kasihan itu begini loh, Pak. Maksud saya ini, saya datang kemarin ini mau minta pekerjaan. Oh, minta pekerjaan. Ya. Saudara namanya Pentil, Pak. Oh, Pentil. Iya. Wah, katanya sehat itu loh. Iya, banyak umur vitamin. Berapa? Umur 30, Pak. 30. Iya. Wah, ya cukup, Pak. Iya. Belum tua. Ya, lebih muda lagi. Mampu, Pak. Iya. Sudah kawin belum? Masih bujang. Masih bujang. Bujangan. Bujang, iya. Pekerjaannya. Iya. Nanti dulu ya, saya tiket-tiket dulu. Lalu, jangan khawatir, Pak. Ya. Saya ini segala apa saja bisa pegang, kan? Orang. Bisa pegang apa-apa? Apa-apa. Pegang buku? Bisa. Sekretaris? Bisa. Pegang ayam? Bisa. Loh, kok pegang ayam? Nah, katanya bisa pegang apa-apa. Iya, kalau pegang ayam kan mencuri saya, Pak. Wah, ini ya sayang sekali. Betulnya saya itu membutuhkan tenaga yang orang itu. Iya. Kerek itu, kalau iya. Saya membutuhkan sekali. Tapi ya, maaf, belum ini. Ya, masih agak sepi. Iya, pegang buku itu loh, Pak, saya. Ya. Bisa pegang buku? Bisa. Nulis apa itu, ngetik apa itu? Loh, pegang buku kok pakai nulis ngetik? Lah artinya buku itu saya pegang gitu. Oh, lalu goblok itu namanya. Artinya saya kira itu kalau bukan sekretaris itu ya tulis nulis ngetik apa itu. Oh, jangan diterima itu kok megang buku. Sini itu punya tata usaha, punya organisasi apa kok megang buku. Jangan begitu deh. Minuman pas minuman. Iya. Iya, waktu pas ya. Bisa minum? Bisa punya mulut kok. Enggak. Dikasih minum nanti tumam nanti. Kok nesu terus sama saya. Terus kalau ada tamu itu ya pakai teh apa air artinya itu ya kasihan. Lalu ada tamunya, tamunya cari pekerjaan. Mau menjujuki kedudukan saya. Sebagai pelayan. Siapa? Pelayan saya itu. Pelayan? Iya. Waktu itu saya tak celuk om. Ya memang tantangan begitu sih. Bongkar pasang ya bisa saya pak. Bongkar pasang bisa? Bisa. Misalnya apa? Mobil apa itu bongkar? Bongkarnya bisa saya pak. Masalahnya? Aras-aras semua. Itu namanya tidak orang kalau begitu. Tapi kan bongkar saya bisa. Jadi saya cari itu ya ini supaya ya yang luwes. Oh gitu. Kerjaan praktis itu ya bisa jadi pelayan, bisa bongkar, bisa kerja. Jadi yang apa? Jadi saya apa itu? Kutuke kalau tidak apa itu. Iya. Jadi diterima saya pak ya. Oh tidak, hah? Nanti tunggu panggilan saja. Oh begitu. Kalau sudah saya panggil, baru datang. Oh. Tapi kalau tidak saya panggil, ya jangan datang. Ya tidak. Ya udah, tunggu lagi ya. 10 tahun apa? Oh. 20 tahun. Berarti itu ya tidak mau terima tenaga saya. Kalau lihat mukamu ini sebuah. Aduh. Musuh tenang ini pak sama. Ya udah, permisi kalau begitu pak. Oh ya ya. Ya. Oh begitu. Itu sambil saya. Kok dipakai? Gak kerasa lah, aku kaget. Wah ngawur ya itu. Sorry pak, sorry. Kulit kerjaan. Orang begitu kok jadi gak dapat pekerjaan gimana tuh ya? Itu gak malah-malah. Pemusir waktu. Nah, pikirannya kurang malah itu. Saya mau apa itu? Mau apa itu? Berobat. Oh ya? Berobat apa? Tanya mo? Berobat jamo. Fil. Oh, fil. Fil. Safa. Ini kok fil safa? Aduh, kamsul. Ya, kambret. Nilung kamsul. Kapsul, ya kan kapsul kok kamsul. Ya, tadi coba. Ya dulu, saya mau tidur. Permisi. Apa lagi, kumbali ini. Kumbal tadi. Permisi, Pak. Kok suaranya kecil? Saya, Pak. Bapak yang punya rumah di sini. Iya. Begini pak, kedatangan saya kemari, saya mau minta pertolongan bapak. Apa? Duduk sini. Ya, pak, terima kasih. Duduk, ya. Yang sehat saja, duduk yang enak ya. Iya pak. Saya ini sudah tidak punya orang tua pak. Jadi bapak saya juga nggak ada, ibu juga nggak ada. Oh, ibu tidak ada. Bapak sudah. Syukur. Saya ikut nenek sejak kecil, pak. Nenekmu masih hidup? Masih, tapi nenek saya sekarang sudah tua sekali, sudah nggak mampu memberi makan saya. Nenekmu sudah tua? Iya. Tidak bisa ngiam lagi? Jadi begini, pak. Datangan saya kemari mau minta pekerjaan sama bapak. Apa saja, pak? Nanti dulu. Ini nama apa? Nama saya Liz. Liz. Iya. Cari pekerjaan di sini itu apa? Sudah dipikir? Sudah, pak. Dulu keluaran dari apa? Dari SMP, pak. SMP? Iya. SMP. Lulus, pak. Dapat jenazah? Dapat ijazah, pak. Hah? Ijazah. Jenazah? Ijazah. Hah? Kalau jenazah enggak. Baik, kalau itu? Pak, ijazah. Zaman dulu, zaman Belanda, dibunuhnya. Diploma. Sudah pak, ada jasa SMP. Oh, SMP ada. Maksud saya kalau ada ya juru tulis atau apa saja mau. Kalau nggak ada ya pembantu pun mau pak saya. Oh, wah kasihan betul ya. Anak manis-manis. Apa? Enggak. Kok Kok nggak jadi babu saja? Ya kalau apabila di sini nggak ada kerjaan yang lain babu, saya juga mau Pak jadi pembantu. Ya babu di sini ya? Iya Pak. Babu di sini apa? Maksudnya Bapak saya jadi pembantu begitu. Pembantu. Ya. Wah, mau Pak saya? Ya. Wah saya dulu ya memang begitu ya. Ah manis ya. Kok manis itu dari mana? Ya, ya. Siapa lo? Ini yang ada tamu tetangga. Tetangga siapa? Tetangganya saya. Sini lo? Iya, anak sini. Oh. Tetangga sini ya? Lo kok ketawa? Enggak Pak, saya dari jauh. Saya mau minta kerjaan sama Bapak yang ini. Oh, minta pekerjaan di sini? Iya. Ini ya, bagaimana di sini Bapak tidak sama Bapak? Ini dia. Katanya saya, oh iya Pak, iya. Saya katanya mau disuruh jadi pelayannya sama Bapak. Siapa ini Bapak? Namanya siapa Pak? Anu Gudel. Oh, Bapak Gudel. Saya mau jadikan pelayannya Bapak Gudel. Nah, mau apa Gudel? Ya, saya mau Pak. Tapi ya. Saya ikut nenek, nenek saya sudah enggak bisa ngasih makan saya lagi. Diterima? Diterima, Pak. Ya, sekarang diterima. Ya, Gudel. Loh, saya ini hanya jadi lantaran, kan? Bapak tadi katanya sudah menerima saya. Iya, saya terima. Tapi saya ini hanya pelaksana, apa? Pelaksanaannya itu. Nah, itu, ini, kamu ini yang punya. Pelayan. Siapa yang pelayan siapa? Bapak. Saya ini majikannya, ini pelayan saya. Saya ini si gembala sapi. Saya ini majikannya saya. Oh iya Bapak. Majikannya saya. Loh kok jadi Pak? Oh iya jadi Bapak ini yang pelayan begitu. Saya ini pelayan. Loh. Ini pelayan Budel ini. Iya. Pelayan saya. Oh jadi Bapak ini pelayan. Pelayan dikira apa? Tampaknya kan kelihatan potongannya itu. Pantesan saya tadi juga masuk udah ragu-ragu kok. Rumahnya besarnya begini, kok yang punya rumah seperti ini. Oh jadi Bapak ini yang yang punya rumah Pak? Ya itu yang punya rumah itu. Saya pelayan. Kalau ini sih cocok Bapak. Lalu bagaimana Pak? Saudara ini siapa namanya? Lis Pak. Lis. Umur berapa? Umur baru 20 tahun. 20 tahun ya, ya cukupan itu. Sama-sama saya. Sama saya ya 20. 20 apa? 22. Itu umur apa keluar dari dokteran? Umur. Lis ya? Iya Pak. Mau kerja di sini? Iya. Wah sayang sekali. Sebenarnya saya ini juga setelah tahu Lis itu kok merasa kasihan gitu lah. Kayaknya Pak Atmo, saya ya kasihan. Ya, gimana ini? Misalnya ini ya cuma misalnya. Saya nyuci juga bisa Pak, setrika bisa, masak juga bisa. Nyuci mandi bisa mandi? Bisa, masak mandi nggak bisa. Kalau jadi udah, cukup. Ya, upamanya ini kalau jadi istri saya bagaimana ya? Oh, tidak pantas. Tidak pantas. Lha saya kan lama juga. Ya itu tidak muda. Masih muda. Ya kalau mau bagaimana? Hah? Apa? Ya lo kan ini ketarik. Tunggunya aja. Soalnya kan itu kan boleh. Cepat. Lis, saya malu. Iya Pak. Ini majikan saya ini merasa kasihan dengan Lis. Iya. Apa mau Lis itu menjadi tuan nyonya rumah? Jadi saya jadi nyonya rumah maksudnya bagaimana Pak? Kan saya pembantu. Nyonya rumah. Nyonya rumah. Jadi menjadi istrinya Pak Mo. Oh, apa pekerjaan lain tidak ada Pak? Mana tidak ada? Ya itu kerjanya ya menjadi istrinya Pak Mo itu. Mau ya? Ya kalau memang tidak ada kerjaan yang lain, ya nggak apa-apa Pak. Oh, ini saya bisa numpang hidup saja. Ini tuh aku pengalaman juga. Pengalaman. Soalnya kalau sudah mau, mungkin ya. pakaian ada. Iya Pak, terima kasih. Udah tahu itu apa yang serentil dia? Ya? Itu nanti kalau sudah menjadi istrinya Pak Mo, dia enggak pernah. Jadi ya, kalau sudah apa ya, itu coba buka lemari saya itu. Iya. Itu persediaan baju-baju, kain. Iya Pak, terima kasih. Itu iya. Untuk dulu istri saya itu boleh dipakai. Oh, jadi nyonya Bapak meninggal atau? Meninggal, ya mau ya? Iya Pak. Mau? Mau Pak. Waduh. Kok jadi kok saja muka orang lain enggak ngono ge kok jadi waduh saja iki piye maksud kok enggak kok enggak mau jadi babu saja. Oh kalau jadi babu nak untung saya ya ngono gelem entuk jadi saya bisa istirahat di dalam Pak. Oh boleh bisa Pak, saya tadi habis jalan capek sekali ya di tempat saya ya. Kamar saya itu kamar saya sembuh. Ya, Pak, saya mau masuk. Masuk di belakang saja ya. Iya, Pak. Jangan aja. Ya, baik. Ya.